padamu dari dulu. Kau kamu tahu aku terpesona oleh gayamu yang laki-laki banget. Terpesona gayamu yang laki-laki banget. Apa mungkin dirimu mau jadi pacarku? Katakan padamu, ku tak mau main-main. Ya ku mau aku resmi jadi pasangan hidupmu selama-lamanya.